Ros FM Jakarta. Kegagalan keuangan. Adakah di antara kita yang mau gagal dalam masalah keuangan? Tentu saja saya dan Anda tidak mau mengalaminya. Betul bukan? Akan tetapi jika itu terjadi, misalnya terjadi bencana alam sehingga harta benda kita hilang, investasi kita gagal, ditipu oleh rekan bisnis, atau juga karena kehilangan orang yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah masih ada harapan? Jawabannya adalah, tentu saja iya. Berikut ini beberapa prinsip yang dapat menguatkan kita. Yang pertama adalah, milikilah pengharapan. Karena kita harus sadar bahwa kehilangan uang bukanlah kehilangan segala-galanya. Jadi percayalah bahwa Tuhan akan membuat segalanya indah pada waktunya. Yang kedua, menerima kenyataan yang terjadi. Karena orang yang mengalami kegagalan biasanya hidup dalam dunia seandainya. Seandainya saya tidak mempercayainya, saya tidak akan tertipu. Seandainya dan seandainya yang lain lagi. Fakta yang harus dihadapi adalah kegagalan. Ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, dan memang kita harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau penyebabnya. Kita perlu dan harus mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi penyebab kegagalan keuangan kita. Mungkin kita tidak melakukan perencanaan dengan baik, sehingga saat mengambil satu keputusan yang sangat penting justru menyebabkan kesalahan. Identifikasi masalah ini penting, sahabat. Karena sebenarnya semua masalah itu merupakan hasil dari sesuatu yang tidak benar pada awalnya. Jika kita menemukannya, maka kita bisa dengan cepat memperbaiki atau menyelesaikannya sehingga kelak di kemudian hari kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Pengharapan yang kuat adalah awal satu pemulihan. Yang keempat, buatlah satu perencanaan. Kita harus membuat perencanaan dengan baik sehingga bisa segera mengurangi atau bahkan menyelesaikan semua tanggung jawab yang menjadi beban kita. Tanpa kita melakukan perencanaan yang baik, kita tidak akan pernah bisa fokus untuk keluar dari masalah keuangan itu. Namun jangan sampai dilupakan untuk selalu mengikut sertakan Tuhan dalam perencanaan kita. Perencanaan yang baik akan membawa hasil yang baik jika dengan dukungan spiritualitas yang baik pula. Yang kelima, sahabat, lakukan rencana dengan penuh disiplin. Tanpa kedisiplinan, apa yang sudah direncanakan tidak akan bisa menjadi kenyataan. Memang benar sekali, sahabat, kedisiplinan itu perlu satu pengorbanan. Karena harapan tanpa diiringi dengan usaha untuk mewujudkannya akan sia-sia atau malah memperburuk keadaan. Tidak mungkin prinsip dan cara yang sama akan membawa hasil yang berbeda. John C. Maxwell pernah menulis, ada label harga yang menempel pada setiap keberhasilan. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah Anda membayar harga tersebut? Maukah Anda melalui kerja keras, pengorbanan, kesabaran, iman, dan ketabahan, bahkan untuk hal-hal kecil demi mendukung usaha kita untuk bangkit itu? Disiplin dengan waktu, dengan pengeluaran, dan dengan banyak aspek yang lain adalah hal-hal yang akan mampu memperbaiki keuangan kita. Prinsip-prinsip di atas itu akan bisa membantu jika memang Anda mau menerapkannya. Mungkin kita takut seandainya prinsip-prinsip ini gagal mengangkat keuangan kita dari keterpurukan. Tapi jika kita berani mengambil langkah untuk melaksanakannya, jaminan dari iman Anda akan mewujudkannya. Apakah masih ada harapan, sahabat? Jawabannya adalah iya. Gagal dalam keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.